Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وَمَنْ اِهْتَدَ بِسُنَّتِهِ وَسَارَ بِنَهْجِهِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ مَعَشَرَ الْإِخْوَةِ وَالْأَخْوَاتِ قَوْمُ مُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ رَحِمَنِي وَرَحِمَكُمُ اللَّهِ. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal yang telah memberikan kepada kita berbagai nikmat dan anugerah, terkhusus nikmat mengenal tauhid dan sunnah. Nikmat bisa mewaspadai syirik dan bid'ah. Ini adalah nikmat yang besar. Mari senantiasa kita syukuri. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk mewujudkan tauhid dalam kehidupan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk bisa menghindari berbagai bentuk kesyirikan dan juga kebid'ahan. Amin. Ikhwan fillah azzakumullah, kembali kita lanjutkan bacaan hadis kita, membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang dikumpulkan oleh al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala dalam kitab beliau Bulughul Maram, dengan kita mengambil beberapa pelajaran yang disebutkan oleh Al-Allamah Abdullah Al-Bassam rahimahullahu taala dalam kitab beliau Tawdihul Ahkam. Naam. Ikhwan fillah azzakumullah, kita sekarang melanjutkan hadis masih terkait dengan masalah waktu-waktu salat. Ini contoh bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam menjalankan sholat di waktu-waktu tersebut yang telah atau yang pada pertemuan sebelumnya telah kita pelajari. Baik, kita baca hadis yang ke-129 kalau urutan dalam kitab saya, ya 129. Nah, atau kalau yang membawa Tawdihul Ahkam, ya halaman 370 ini kalau dalam naskah yang saya punya. Baik. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala mengatakan, wa an Abi Barzah Al-Aslami, dari sahabat Abu Barzah Al-Aslami, semoga Allah Subhanahu wa taala meridai beliau. Beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yusallil asra. Ketika itu, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat asar. Summa yarji'u ahaduna ila rahlihi fi aqsal madinah. Kemudian salah seorang dari kami pulang ke rumahnya yang ada di pinggiran kota Madinah ya, rumah yang terjauhnya, Aqsal Madinah, paling jauh dari pusat kota. Ya, kemudian salah seorang tadi dari kami pulang ke rumahnya yang ada di pinggiran kota, gitulah istilah kita ya. Wasyamsu hayyah, dalam keadaan matahari itu masih hidup. Matahari hidup. Primen matahari hidup, Mas. Maksudnya masih belum redup sama sekali, ya. Masih terang benderang, belum apa namanya? Cahayanya itu masih cerah ya. Kalau nanti semakin lama kan semakin apa ya? Semakin redup gitu ya, semakin tidak panas. Ini masih cerah, masih panas. Nah, intinya itu ya. Gimana? Jadi dalam keadaan matahari itu masih apa? Masih hidup. Ya, tulis masih hidup ya, apa-apa. Tapi maksudnya tadi ya, bukan terus habis itu matahari mati. Nah, enggak ya. Maksudnya ya, dia benda mati, cuman maksudnya adalah tadi dia masih cemerlang gitulah ya, kenalah. Dia masih cerna. Matahari masih cemerlang. Atau gemilang atau apa? Pokoknya kayak gitu. Wa kana yastahibu an yuakhira minal isya'i. Kita baca dulu hadisnya. Dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menyukai untuk mengakhirkan salat Isya. Beliau menyukai atau suka mengakhirkan salat Isya. Kita baca dulu hadisnya ya, nanti kita ambil pelajaran. Wa kana yakrahu an-naumu qablaha. Dan beliau ya membenci tidur setelahnya, tidur setelah Isya. Wal hadis ya, wal hadis ba'daha. Dan bincang-bincang setelahnya. Hah? Iya. Karena yakra naum qablaha, ya. Beliau tidak menyukai atau membenci tidur sebelumnya, yaitu sebelum Isya, ya. Dan bincang-bincang setelahnya. Tadi saya salah ngomong ya? Oh, insyaallah. Barakallahu fiik. Diingatkan ikhwah kalau salah ngomong. Antum salah terus repot nanti, ya kan? Nah. Baik. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam membenci tidur ya sebelumnya, sebelum Isya, dan bincang-bincang setelahnya. Wa kana yanfatilu min salatil ghadati. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam ya, itu apa istilahnya, berpaling ya dari salat subuh ya, salatul ghadah itu nama lain salat subuh ya. Hina ya'rifur rajulu jalisahu, ketika seseorang itu mengetahui orang yang di sampingnya, mengenal orang yang di sampingnya. Saya ulangi, Nabi sallallahu alaihi wasallam berpaling dari salat subuh, maksudnya selesai, habis selesai kan balik gitu ya, entah menghadap ke kanan atau ke kiri atau ke makmum. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berpaling dari salat subuh ketika seseorang itu mengenal teman di sampingnya, orang yang di sampingnya, yang sholat di sampingnya maksudnya. Nah, wa kana yaqra'u bisittin ilal mi'ah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau biasa membaca ya dalam sholat subuh, membaca ayat sekitar 60 sampai 100 ya. Dalam sholat subuh membaca ayat 60 sampai 100. Nah, muttafaqun alaihi. Hadis ini ya di disepakati kesahihannya oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Baik. Kemudian tambahan hadis berikutnya, baik. Atau kita langsung ambil pelajaran ya. Ini tambahan-tambahan nanti kita baca ketika mengambil pelajaran berikutnya. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kita sekarang coba mengambil pelajaran dari hadis yang tadi kita baca, sembari nanti kita menyebutkan tambahan-tambahan yang ada di sini. Itu tambahan riwayat ya. Baik. Yang pertama, ikhwan fillah azzakumullah, kata Al-Allamah Al-Bassam rahimahullahu taala, istihbabu ta'jili salatil asri fi awwali waqtiha. Hadis ini menunjukkan disunnahkannya mensegerakan salat asar ya di awal waktunya. Hadis ini menunjukkan disunnahkannya mensegerakan sholat asar di awal waktunya. Nah, dari mana diambil pelajaran ini? Tadi kan buk, gak ada menyampaikan Nabi sholat di awal waktu. Ada gak? Ada mas tadinya? Nyatanya ada kayak gitu? Ada? Gak ada lah. Terus gimana dari mana ini? Dari mana kira-kira? Kok bisa menyimpulkan Nabi sholat asar di awal waktu dari mana? Dari hadis tadi pokoknya, jangan dari hadis yang lain. Dari hadis tadi, dari kalimat yang mana? Kira-kira. Kenapa? Matahari masih hidup. Barakallahu fiik. Baik, yang menunjukkan akan hari ini, sebentar sebelum kita lanjutkan. Ingat pelajaran yang telah lalu. Ya. Untuk waktu sholat asar, ada waktu ikhtiari dan ada waktu doruri. Ya. Waktu bagi orang yang dia itu dalam kondisi longgar, dan waktu yang diperbolehkan bagi orang yang dalam kondisi darurat. Waktu ikhtiari, waktu dari kapan sampai kapan untuk sholat asar? Waktu ikhtiari sholat asar. Dari apa? Dari bayangan? Benda? Sama benar? Sama benar? Siapa yang ingat? Waktu sholat asar kemarin dari mulainya apa mulainya? Mulai waktu sholat asar. Bayangan suatu benda sama dengan panjang bendanya. Itu terakhirnya. Terakhir sholat asar. Terakhir sholat duhur. Berarti awal sholat asar. Awal sholat asar. Terus. Sampai waktu ikhtiarinya. Matahari menguning. Iya. Matahari menguning. Terus kalau kaitannya panjang benda dua kali, itu apa? Panjang benda dua kali, ada gak kayak gitu kemarin? Bener gak ada? Dua kali bendanya gitu ada gak? Gak ada ya? Gak ada kemarin? Ada. Apa itu, Mas? Tayyib. Kemarin kita sebutkan khilaf enggak waktu sholat asar? Perbedaan pendapat ya terkait dengan sholat asar. Ya. Kemarin apa enggak ada sih? Terkait dengan panjang bayangan dua kali panjang benda. Enggak ada kayak gitu? Enggak ada ya? Oh. Yes. Sabar. Yang kita sebutkan kemarin berarti salah satu pendapat sampai matahari menguning. Sampai matahari menguning. Kalau sejak matahari menguning sampai apa? Matahari tenggelam, itu waktu apa? Waktu ya, untuk waktu kondisi darurat. Waktu daruri. Tayyib kita pakai itu. Nah, di sini tadi disebutkan dalam hadis, ya kan? Nabi SAW sholat asar di Masjid Nabawi. Di tengah-tengah kota. Kemudian ada seorang yang dia pulang ke rumahnya dalam jarak yang cukup jauh. Ya. Kata para ulama, ya sekitar 4-5 mil. Ya. Sekitar 4-5 mil dari pusat kota. Nah, itu sampai rumahnya saja dalam kondisi matahari masih terang benderang, masih menyengat. Nah, berarti Nabi melakukan sholat asarnya itu di awal waktu. Bahkan sudah jalan sampai rumah saja masih seperti itu. Nah, ini menunjukkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sholat asar itu di awal waktu. Nah, tayyib. Kemudian, berikutnya, istihbabu ta'khiri sholatil isya. Disunahkannya mengakhirkan sholat isya. Hatta yadhhab amatul lail. Hingga mayoritas malam itu telah pergi. Maksudnya, sebagaimana nanti akan kita, atau kemarin telah kita sebutkan, waktu isya juga ada waktu ikhtiari dan ada waktu daruri. Waktu ikhtiari sampai apa? Pertengahan malam. Ya. Hah? Benar? Hah? Enggak? Iya, pertengahan malam, betul. Pertengahan malam atau sepertiga malam yang pertama? Hah? Pertengahan malam. Ada yang berpendapat sampai sepertiga malam yang pertama. Tayyib, ala kulli hal. Taruhlah kita ambil pendapat yang pertengahan malam. Nah, maknanya Nabi SAW suka mengakhirkan waktu sampai akhir waktu ikhtiari. Bukan kemudian menjelang subuh. Bukan ya. Tapi maksudnya adalah sampai hampir habis waktu ikhtiari. Tayyib. Dari mana itu? Nah, di sini. Jelas kalau ini. Lafadznya jelas. Kana yastahibbu an yuakhira minal isya. Nabi SAW beliau suka mengakhirkan sholat isya. Nah. Tetapi disebutkan. Kita baca tambahan hadisnya terkait dengan ini. Dalam hadis Jabir. Dalam riwayat Bukhari Muslim juga yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar tambahannya di sini, ya, wal isya'u ahyanan yuqaddimuha wa ahyanan yuakhiruha. Ya. Tadi dalam hadis yang pertama tadi Nabi suka mengakhirkan sholat isya. Tetapi dalam hadis Jabir, ya, dalam riwayat Bukhari Muslim juga, isya itu kata Jabir bin Abdullah menyebutkan bagaimana Nabi melakukan sholat isya. Kadangkala beliau itu ya, melakukan di awal dan kadang beliau melakukan di akhir. Kadang melakukan di awal waktu dan kadang melakukan di akhir waktu. Terkait dengan apa? Sholat isya. Kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma, idza ra'ahum ijtama'u ajjala. Dalam hadis tambahannya disebutkan, jika Nabi SAW melihat para sahabatnya itu, mereka telah berkumpul di masjid, ya, di awal waktu, maka beliau mensegerakan sholat isya itu. Wa idza ra'ahum atta'u akhara. Kalau Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam melihat mereka, melihat para sahabat beliau itu kok datangnya pada telat. Pada telat. Memperlambat mereka. Maka Nabi alaihi salatu wasalam akhara, mengakhirkan sholat isya tersebut. Nah, ini tambahannya terkait dengan sholat isya. Jadi makanya di sini ada pelajaran. Taqdimu sholatil isya fi awwali waqtiha idza ra'a ashabahu qad istama'u lis-shalah. Wa dzalika mura'atan lirahatihim. Ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyegerakan, mengawalkan sholat isya di awal waktunya itu kapan tadi? Ketika melihat para sahabatnya itu telah berkumpul. Jadi di sini Nabi alaihi salatu wasallam itu memperhatikan waktu yang rohah bagi mereka. Waktu yang paling nyaman bagi mereka itu kapan? Yeah. Paling nyaman bagi mereka untuk, yaitu paling nyaman bagi sahabatnya untuk melakukan sholat isya itu kapan? Nabi memperhatikan itu. Kok mereka pada segera datang? Oh berarti mereka nyaman di waktu itu. Yeah. Merasa nyaman di waktu itu. Nah. Jadi ini kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, kemudian ada pelajaran juga yang lain ini disebutkan oleh Al-Allamah Al-Basam rahimahullahu taala, ya. Yakunu ta'khiru mustahabban fi haqqi jama'atin fi makanin wahid wa fi haqqin nisa fi buyutihin. Kata beliau, mengakhirkan sholat isya itu disunahkan bagi siapa? Nah, sini. Bagi siapa? Fi haqqi jama'atin fi makanin wahid. Bagi ya, orang yang melakukan sholat jama'at di satu tempat. Maksudnya, memang jama'at di situ ya, dilakukan di akhir waktu. Bukan jamaah dilakukan di awal waktu, kemudian antum mengatakan, oh Nabi kan suka di akhir waktu. Ah, sholatnya mungkin baiklah. Nah, jam, misalnya jam 11. Nah, dewekan padahal. Tidak, bukan. Maksudnya jamaah. Jadi, ketika jamaah itu juga diakhirkan. Nah. Jadi, bukan alasan mengakhirkan apa disunahkan mengakhirkan sholat isya terus tidak ikut sholat isya berjamaah, salah. Nah, ini terkait dengan jamaahnya, karena yang dilakukan oleh Nabi alaihissalatu wassalam baik mengawalkan maupun mengakhirkan itu terkait dengan jamaah, entah jamaahnya di awal atau jamaahnya di akhir. Ya, baik. Ini kemudian juga ini berlaku bagi para wanita di rumah mereka masing-masing. Kalau wanita tidak masalah. Ya. Karena mereka tidak ada kewajiban sholat berjamaah. Nah, maka lebih baik mengakhirkan waktu sholat isya. Sampai akhir waktu ikhtiari. Baik. Imma pertengahan malam, imma sepertiga malam yang pertama. Ahwat, ya, lebih hati-hati, ya, sepertiga malam yang pertama. Baik. Mimba bapak, khuruj minal khilaf. Kalau setelah sepertiga malam yang pertama, itu diperselisihkan. Ya. Masuk waktu ikhtiari ataukah sudah masuk waktu doruri, kan itu. Maka khuruj minal khilaf itu mustahab, dianjurkan. Supaya tidak masuk dalam ranah yang diperselisihkan oleh para ulama. Tetapi kalau akhir sepertiga malam yang pertama, ulama sepakat itu masih masuk waktu ikhtiari. Nah, baik. Jadi disunahkan bagi kaum wanita untuk ya menjalankan sholat isya sepertiga atau di akhir sepertiga malam yang pertama. Cara ngitungnya gimana kemarin? Dihitung dari mulai kapan? Dari waktu maghrib. Nah, waktu maghrib sampai waktu subuh. Waktu maghrib jam berapa, waktu subuh jam berapa, itu dihitung ada berapa jam, sekian menit. Nah, kemudian dibagi tiga. Nah, kemudian sepertiga yang pertama, akhirnya, nah itulah. Itulah akhir dari waktu ikhtiari untuk sholat isya. Tayyib. Kemudian ikhwani fiddin a'azzakumullah. Di hadis tersebut juga tadi terdapat pelajaran apa? Karahiyatu atau karahatun naum qablaha. Makruhnya tidur sebelum isya. Kenapa? Kata Al-Allamah Al-Basam rahimahullah, li'alla yastaghriq an-na'imu fin-naumi hatta tafutuhu. Ya. Hatta tafutuhu. Agar supaya ya, seorang yang tidur itu tidak pulas dalam tidurnya hingga kelewat waktu isya. Kalau sholat tidurnya sebelum isya, khawatirnya tadi sampai lewat waktu isya atau paling tidak lewat waktu ikhtiari, padahal bukan dalam kondisi darurat. Nah, maka ini diantara alasan kenapa dimakruhkan tidur sebelum sholat isya. Baik. Tetapi kata para ulama kita, ya, dalam kondisi ini kan karohah, ya. Maka di sana ada kaidah disebutkan oleh para ulama, ya. Sebagaimana ad-daruratu tubihul mahdzurat, maka mereka juga mengatakan al-hajatu tubihu al-makruhat. Hajat itu menjadikan boleh sesuatu yang makruh. Sudah tidak makruh lagi kalau ada hajat, ada keperluan. Misal mau ronda, misal ya kan. Tapi nek rondane bar jam 09.00 ya. Rondane jam 09.00 sampai jam 11.00 ya ora perlu tidur sisit ya. Misalnya rondane mulai tengah malam. Nah, misal tidur dulu. Misal. Tapi ya ini kalau maksudnya apa? Nanti khawatirnya enggak ikut jamaah, nah, repot. Ini kalau jamaahnya di akhir malam sih enggak apa-apa, ya, ya. Tapi kalau jamaahnya di awal malam ya setelah sholat jamaah enggak apa-apa tidur dulu. Tapi berarti contohnya barangkali kalau misalkan bukan karena roda ya, karena kecapean habis safar. Besar ya. Habis safar ya, dia sudah sampai rumah. Sholat maghrib ya. Kemudian habis itu tidur, capean tidur. Ya enggak apa-apa, lil hajat. Karena hajat. Nah, tayyib. Kemudian juga al-karahatu al-hadithi ba'daha. Dimakruhkan ngobrol, bincang-bincang setelah isya. Li'alla yata'akhar anin naum. Maksudnya supaya tidak terlambat tidur. Nah, fayasyuku alaihi qiyamul lail, sehingga susah untuk bangun malam, sholat malam, ya. Atau bahkan ya awil qiyam li sholati subuh, atau bahkan sampai malah bisa membuat tidak bisa bangun ketika sholat subuh. Supaya tidak demikian. Nah, kata beliau di sini, hadza fi haqqi man laisa indahu uzrun. Ya, tidak boleh ngobrol-ngobrol setelah isya ini bagi orang yang tidak punya alasan. Yang tidak ada alasan, tidak boleh ngobrol-ngobrol. Maksudnya cuma ngobrol-ngobrol yang tidak ada perlunya. Nah, di antara uzurnya apa? Min dhaifin. Nah, ada tamu misal. Ada tamu. Au dirasati ilmin, atau murojaah ilmu, mempelajari sebuah ilmu. Habis isya ada daras, ada pelajaran. Atau murojaah yang telah dipelajari misalkan. Au amalin fihi maslahah lil muslimin, atau ada kerjaan yang itu mendatangkan maslahat bagi kaum muslimin. Ronda misalkan. Ronda ini malam-malam ya otomatis ya. Supaya enggak ngantuk ngobrol. Nah, menengan kabeh kayak patung ya, wong lima meneng bae. Jadi ini enggak boleh ngobrol setelah isya. Nah. Akhirnya pada turu, ya kan? Lah sih meneng bae. Anomali orang ngerti akhirnya. Nah, kalau ada maslahat. Barakallahu fikum. Nah. Kemudian di antara faedah yang lain. Berikutnya yaitu istihbab ta'jili salatis subuh. Disunahkannya mensegerakan salat subuh. Disunahkan mensegerakan salat subuh. Baik. Lah itu ditunjukkan dengan kalimat yang mana dalam hadis tadi? Terkait dengan sholat subuh tadi disebutkan gimana? Wa kana yanfatilu min sholatil ghadati hina ya'rifu ar-rajulu jalisahu. Ya. Nabi alaihi salatu wasalam ya, dia berpaling dari sholat subuh ketika seseorang itu mengenal orang yang di sampingnya saja. Nah, kata para ulama saja. Maksudnya yang agak jauh itu enggak, belum kelihatan ya. Sing deleng oh pas nengok oh si bulan ya gitu. Kan sudah mulai remang-remang. Tapi yang agak jauh-jauh siapa sih kayak orang kena ya. Enggak jelas siapa. Karena waktu itu kan belum ada lampu. Kalau sekarang nengok ya langsung kelihatan semua ya kan. Ada lampunya, lampunya terang. Ya. Jadi maksudnya ketika itu ya enggak ada penerangan sehingga ngerti nih si sampingnya oh siapa faton sedikit remang-remang. Yang sebelah jauh enggak kelihatan. Ini dikuatkan dalam riwayat yang lain, riwayat tambahan. Ya, tapi ya, disebutkan dalam riwayat tambahan riwayat Jabir bin Abdullah tadi. Ya, kita sebutkan tambahannya. Wasubhu kana Nabiu sallallahu alaihi wasallam yusalliha bighalatin. Dan subuh, dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa melakukannya bighalatin pada waktu ghalas. Golas itu ketika masih gelap ya. Gelap malam ya dicampur dengan sedikit terangnya waktu subuh. Itu golas. Nah. Jadi masih gelap. Ini menunjukkan di awal waktu. Padahal apa tadi disebutkan dalam riwayat yang sebelumnya yaitu dalam riwayat apa namanya? Barzah Al-Aslami ya Abu Barzah Al-Aslami, bahwasanya padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca bacaan di sholat subuh itu panjang-panjang, 60 ayat sampai 100 ayat, bukan kulhu. Nah, jadi panjang, padahal sudah panjang sholatnya panjang. Ya, selesai sholat masih belum terang gitu loh, masih gelap. Yeah. Menunjukkan itu benar-benar di awal waktu, benar-benar di awal waktu. Nah, juga diperjelas tadi di ghalasin, di waktu ghalas, yaitu ketika gelapnya malam itu, ya masih baru dicampur dengan terangnya waktu fajar itu saja. Nah, dan bahkan disebutkan dalam riwayat Muslim, tambahan yang lainnya, ya, dalam riwayat Muslim, hadis Abu Musa disebutkan, fa'aqama al-fajra hina insyaqqa al-fajru. Kemudian Nabi SAW dalam riwayat Muslim, hadis Abu Musa, ini tambahan yang disebutkan oleh Al-Hafidz. Beliau melakukan sholat fajar, sholat subuh ketika insyaqal fajru, ketika fajar itu baru pecah, ya, baru terbit, maksudnya di awal waktu. Nah, terbit fajar, ya, segera sholat sunnah dua rakaat, ya, kemudian nunggu sebentar, bagaimana disebutkan dalam riwayat. beliau setelah sholat sunnah dua rakaat ya berbaring di apa namanya di ber, apa, pertumpukan tubuh beliau sebelah kanan miring ke kanan maksudnya ya sambil tatakan tangan kanan apa tatakan bahasa Indonesianya bersandarkan dengan tangan kanan ya barokallahu fiik bertelekan ya beralaskan dengan tangan kanan bolehlah apa baik monggo. Nah, intinya kayak gitu. Nah, baru kemudian sholat apa namanya sholat subuh menunjukkan ketika fajar itu belum lama petah. Nah, disebutkan dalam riwayat wanasu la yakadu ya'rifu ba'dhum ba'dha. Ya, manusia ketika itu hampir-hampir tidak bisa mengenali satu sama yang lain. Ya. Hampir-hampir manusia ketika itu tidak mengenali satu sama lain. Ya karena gelap, tidak ada penerangan. Tidak kenal siapa yang sampingnya kanan-kiri. Baru selesai, baru oh samping kanannya si pulang ternyata. Karena sudah semakin sedikit terang. Jadi ini menunjukkan Nabi SAW melakukan sholat subuh itu di awal waktu. Nah, barakallahu fiik. Jadi, nah ini kemudian ada faedah ini yang disebutkan oleh beliau mengutip dari perkataan Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Aid rahimahullahu taala salatul jama'ati afdhal min as-salati fi awwalil waqti ya kata beliau kata Imam Ibnu Daqiq Al-Aid rahimahullahu sholat jamaah itu lebih afdol dibandingkan dengan sholat di awal waktunya. Maksudnya, kalau sholat jamaahnya itu diundur, ya, diakhirkan, ya lebih baik ikut jamaah dibandingkan sholat sendiri, tapi di awal waktu. Karena di sana ada hadis Nabi SAW, ya, afdolus sholat, yaitu afdalul a'mal as-salatu fi awwali waqti wa kama qala al-salatu wassalam ya. Amal yang terbagus adalah salat di awal waktunya. Tetapi ini menunjukkan keutamaan ini ya utama, tetapi tadi untuk salat-salat tertentu. Ya. Adapun untuk salat Isya ya, khusus salat Isya Nabi sallallahu alaihi wa wasallam suka mengakhirkan. Ya, suka mengakhirkan. Adapun sholat-sholat yang lain pada asalnya dilakukan di awal waktu. Nah, jadi misal ada rombongan. Lagi ada daras taklim, ya. Taklimnya habis maghrib. Kemudian habis isya dilanjutkan tapi azan habis itu taklimnya dibablas dulu. 12 dini diperkirakan selesai nanti jam 10 misal. Talimnya misal, ya kan? Bukan talim yang ini, misal ada daurah, bukan ini, bukan. Tenang saja, bukan yang ini. Bukan yang ini, santai saja. Baik, misal ya, sampai jam 10, berarti sholat isya-nya nanti. Yang penting adzan dhisik, ya, adzan dulu. Kemudian nanti sholat isya-nya bareng-bareng berjamaah jam 10. Maka lebih baik nanti jam 10. Yeah. Nah, dan bukan di awal waktu. Termasuk kalau seandainya, misalkan sholat duhur. Yeah. Pelajaran, habis duhur, daurah misalkan, sama daurah. Adzan dhisik lah, sholat duhurnya mengko, isih panas iki. Nah, mengko nek wis ora panas, jam loro. Nah, sekalian, misal. Habis itu, sholat langsung bubar, daurahnya. Misal. Tidak apa-apa. Lebih baik sholat berjamaah nanti, ya, belakangan, dibandingkan dengan sholat sendiri di awal waktu. Nah, itu barakallahu fiik. Nah, itu barangkali yang bisa kita pelajari terkait dengan hadis ini. Ya, di sana ada pelajaran-pelajaran yang lain, tapi bisa dikatakan yang terkait dengan pembahasan kita, yaitu terkait dengan waktu. Nah, tadi yang telah kita sebutkan. Pelajaran-pelajaran yang lain ya itu tambahan-tambahan. Baik. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ini ada sedikit pertanyaan.